السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal hadirun kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, di kesempatan yang berbahagia ini dan mulia ini kita manfaatkan waktu kita untuk belajar, untuk talabul ilmu syar'i, karena dialah salah satu dari pendukung untuk mendapatkan kemenangan dari Allah azza wa jalla. Ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di antaranya dalam surat As-Saff, kemudian juga dalam surat At-Taubah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk. A'immatut tafsir, imam-imam tafsir mengatakan al-huda al-ilmun nafi', yang dikatakan petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan Allah mengutus rasulnya dengan agama yang hak. Dinul haq adalah al-amalus salih, amal yang salih. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh itu, Allah Azza wa Jalla akan memenangkan agama ini di atas seluruh agama yang lainnya. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrikin membenci, tidak rida, tidak sudi, Allah Azza wa Jalla pasti menangkan agama ini. Maka al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibangun atas dalil kitab Allah maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, sesuai dengan apa yang dipahami oleh salaful ummah. Kemudian ilmu itu berbuah kepada amal praktik. Nah, amal yang dibangun di atas ilmu, dalil al-kitab was sunnah, inilah dikatakan al-amal as-salih, amal yang saleh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullah, yang dibawakan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsir surat Al-Mulk ayat yang kedua, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Fudail rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya yang terbaik adalah akhlasuha wa aswabuha, yang ikhlas, dan ikhlas ini karena Allah, kemudian sawab benar, maka ala sunnah, yang berjalan di atas petunjuk dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa kepada Allah azza wa jalla, Allah tambahkan ilmu kita. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Ya Allah, 'allimna ma yanfa'una. Ajarkan kami apa yang bermanfaat untuk kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan berilah manfaat terhadap ilmu yang telah engkau ajarkan. Yang belum engkau ajarkan, kasih manfaat. Yang sudah engkau ajarkan, kasih manfaat. Wazidna ilman tanfa'una bihi, dan tambahlah ilmu kami dengan ilmu tambahan itu bermanfaat buat kami semua. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan dan kita perbanyak di majelis kita ini bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah azza wa jalla, tema kita rumahku adalah surgaku. Atau para ulama kita mengatakan al-baitus sa'id, rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Rumah yang pondok bahagia. Kalau banyak orang menamakan dia punya rumah dan semisalnya atau punya hotel pondok bahagia. Mana hakikat dari ya baiti jannati, rumahku surgaku, atau rumah tangga yang berbahagia, yang bahagia, atau rumah yang mulia dan rumah yang berbahagia? Ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita pertama-tama untuk bertakwa kepada Allah dalam segala urusan kita. Kemudian Allah perintahkan kita menjaga agamanya dan menegakkan kewajiban kita sebagai setiap kepala rumah tangga dan istri rumah, karena dari sini terbangun masyarakat yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak diantara manusia ini, bahkan seluruh manusia, yatlubus sa'adah, mencari kebahagiaan. Apa tidak ada diantara kita yang tidak mau bahagia para jamaah? Enggak ada, semua kita pengen bahagia. Ya, semuanya yaltamisur rahah, ingin relax, santai. Ya, dan berusaha untuk mencari ketenangan, terutama ketenangan jiwa. Dan berusaha pula setiap manusia ini menjauhkan diri dari asbabus syaqa, sebab-sebab kecelakaan, sebab-sebab keterpurukan, dan hal-hal yang mendatangkan kegundahan, kesusahan. Berusaha menjauh, lebih-lebih di rumah, kemudian di keluarga dan rumah tangga. Apa gunanya senang di luar tetapi masuk ke rumah seperti api neraka kalau kata orang para jamaah. Tentu semuanya itu tidak bisa akan kita raih kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan melainkan dengan mewujudkan al-imanu billahi wahdah. Yang pertama, rumah tangga itu dibangun atas dasar al-iman. Iman, para hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Jabir radhiyallahu an, sahabatnya yang mulia. Ini di antara sahabat yang banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara sahabat yang banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, ada 7 sahabat. Ini paling banyak menghafal hadis nih para jemaah. Disebutkan Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, wal mukthiruna fi riwayatil athar, Abu Hurairah yalihi bin Umar. Yang paling banyak menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama siapa? Abu Hurairah. Yang kedua Abdullah ibn Umar. Wa Anas wal bahru kal khudri. Yang ketiga Anas ibn Malik. Yang keempat, wal bahru, lautan ilmu. Siapa itu? Para hadirin, siapa lautan ilmu? Abdullah bin Abbas. Kal khudri. Kemudian siapa? Abu Sa'id Al-Khudri yang kelima. Yang keenam, wa Jabirun, hadha huwa Jabir ibn Abdullah, wa zaujatun nabi, dan yang ketujuh istri nabi. Siapa itu? Aisyah radhiyallahu anha waridhaha. Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan Jabir bin Abdullah, ya Jabir, idza tazawwajta yawman ma, apabila suatu hari engkau menikah, falyakun awwala ma taltaqi bihi ala taqwallah, maka hendaklah awal pertemuanmu dengan istrimu bersandar kepada taqwallah azza wajalla. Jadi asas fondasi untuk membangun rumah yang bahagia itu, rumah tangga yang bahagia, rumah yang adem, ayam, tentram, sakinah, mawaddah, warahmah kalau katanya orang. Yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kecintaan, penuh dengan kasih sayang. Apa? Al-imanu billah. Kemudian wa tawakkul alaih, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Berserah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga wa tafwidul umur ilaihi, menyerahkan segala perkara hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'al akhdhi bima wada'ahu min sunanin wa syar'ihi min asbab wa syara'ahu min asbab. Di samping itu kita mesti mengambil beberapa sebab guna menjadikan rumah kita sebagai rumah yang bahagia, ya, yang baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Al-imanu billah, tawakkal Allah, berserah kepadanya, menyerahkan segalanya kepada Allah. Di samping itu kita mengambil beberapa asbab. Dan membangun rumah tangga ini, keluarga itu, ya, sangat utama dan sangat penting di atas kebahagiaan. Dan yang paling berpengaruh menjadikan rumah tangga kita gembira, bahagia atau sedih, ini bergantung kepada istiqamatu alal haq. Rumah tangga ini dibangun di atas kebenaran apa tidak? Karena ingat, rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa coba? Nah, para hadirin, berapa istrinya Nabi? 9. Satu pendapat, pendapat berikutnya 11. Kita katakan bagaimana menggabungkan keduanya? Kok ada yang bilang 9, ada yang bilang 11? Ya Allah. La ilaha illallah. Istri Nabi 11. Yang ditinggal wafat 9. Artinya ya 11 seluruhnya, namun ada yang mati duluan. Ya. Nah, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tersisa berapa? Hanya 9. Bagaimana rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sungguh rumah tangga yang sangat romantis. Dengan anak-anak beliau, dengan istri-istri beliau. Kenapa? Karena rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangun atas dasar takwa, al-haq, kebenaran. Maka Nabi SAW mengatakan khairukum khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah manusia terbaik terhadap istriku. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan istri itu adalah ma'wa, tempat tinggalnya sang suami, kumpulnya ya sang suami. Ketika suami pulang ke rumah istri atau ke rumahnya, ditemukan istrinya, ada hal yang di luar tidak mengenakkan masuk rumah. Ketika keluarga itu dibangun atas dasar al-haq wa taqwallah azza wa jalla, akan cair suasana yang begitu tegang di luar tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan min anfusikum azwaja, dari diri kalian itu pasangan. Maka dalil ini menunjukkan bahwasanya manusia enggak bisa nikah dengan jin. Enggak bisa. Kenapa? Allah katakan min anfusikum azwaja, dari diri kalian pasangan. Apa fungsinya? Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang padanya. Wa ja'ala bainakum, kemudian Allah jadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, kecintaan dan kesayangan, ya, sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, ini merupakan tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Ya, dikatakan liyaskunu ilaiha. Dia sukun, tumaknina, tenang padanya, bukan tenang bersamanya. Ini apa menunjukkan bahwa mayuakidu ma'nal istiqrar, menunjukkan makna ketenangan ya lahiriah maupun batiniah, fisuluk wal hudu, dalam akhlak kita dan yang lainnya, ketika seorang mendapati istrinya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena asas dari dibangunnya rumah tangga itu al-suhbah wal-iqtiran. Berteman, bareng, sejajar, bersamaan. Yang dibangun atas dasar kecintaan, saling sayang. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla ibaratkan rumah tangga ini antara bapak, istri, suami dan istri ini diibaratkan oleh Allah Azza wa Jalla libas, pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna libasul lakum. Istri-istri kalian itu sebagai pakaian bagi kalian. Ya. Wa antum libasul lahunna, dan kalian sebagai pakaian mereka. Ini satu. Di samping itu lagi, ketika kita punya anak, ketika punya keturunan, ya, jadi tanpa keturunan ini diibaratkan satu sama lain ini pakaian terhadap yang lainnya. Kemudian begitu punya keturunan tambah kuat lagi ikatan ini, karena apa? Ada buah hati. Sehingga keduanya punya bagian dalam mendidik anaknya, putranya, putrinya. Maka rumah tangga yang bahagia itu ada pondasi-pondasinya dalam Islam. Kita akan ambil di sini cukup dua pondasi saja para hadirin. Ada banyak hal yang membangun rumah tangga itu akan menjadi rumah yang bahagia. Ya, pondok yang penuh dengan bahagia, rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Ya. Rumah ya yang diibaratkan sebagai surga dunia. Ada beberapa pondasinya. Sebagaimana bangunan ini akan berdiri dengan pondasi, maka rumah tangga itu pun akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Azza wa Jalla dengan pondasi juga. Mana dia? Kita akan ambil pondasi yang pertama, al-imanu billahi wa taqwahu. Pondasi yang pertama dan utama adalah iman kepada Allah dan bertakwa. Saya ingatkan hadis Jabir tadi, hai Jabir, kalau nikah itu yang pertama kali yang engkau bertemu itu dengan dasar apa? Takwa. Maka lihat, ketika laki-laki mau menikah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nikahi wanita itu karena berapa hal? Empat hal. Ini artinya empat hal ini disebut oleh para ulama kita min dawa'in nikah, hal-hal yang mendorong orang untuk menikahi seorang wanita. Kecantikannya, hartanya, nasabnya, yang terakhir apa? Agamanya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadhfar bi dhati din taribat yadak. Pilih yang agamawan niscaya taribat yadak, engkau mendapatkan keberkahan. Agama dititik beratkan oleh syariat kita. Karena ingat para hadirin, bahagia itu bukan pada mobil. Bahagia itu bukan pada rumah yang mewah. Bahagia itu pula bukan pada jabatan status sosial seseorang, enggak. Tetapi Allah Azza wa Jalla letakkan kebahagiaan itu di mana? Di hati seseorang. Di hati seseorang. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya Allah Azza wa Jalla oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sa'ala Musa rabbahu an sitti khisalin. Nabi Musa bertanya kepada Allah tentang 6 hal. Kada yadhunnu annaha khalisatan lahu. Nabi Musa mengira ini khusus untuk dirinya sendiri. Faqala, maka Nabi Musa berkata, ayyu ibadika atqa. Ya Allah, manakah hambamu yang paling bertakwa? Qala alladhi yadhkuru wa la yansa. Yang selalu mengingat Allah, tidak pernah lupa. Qala fa ayyu ibadika ahkam. Kemudian mana hambamu yang paling bijak? Qala alladhi yahkumu linnas kama yahkumu linafsi. Yang menghukumi orang seperti menghukumi diri sendiri. Qala fa ayyu ibadika ahda? Ya Allah, mana hambamu yang paling mendapat hidayah? Qala alladhi yattabi'ul huda, yang selalu mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa ayyu ibadika a'lam? Ya Allah, mana hambamu yang paling alim? Qala alladhi aqala 'alimun la yashba'u min al-'ilm yajma'u ilman nas ila 'ilmihi. Seorang alim tidak pernah kenyang dari ilmu, dia kumpulkan ilmu orang banyak pada dirinya. Qala fa ayyu ibadika aghna? Ya Allah, mana hambamu yang paling kaya? Ini dia para hadirin. Terkaya di dunia. Qala alladhi yardha bima yu'ta, yang ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhir hadis mengatakan, ya, laisal ghina amma dhahar. Bukan kekayaan itu yang namanya yang tampak ini, walakin al-ghina ghina nafsi, tetapi kaya itu ya kaya yang di hati kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika seorang laki-laki ingin menikah, dia perhatikan empat ini dan yang paling penting agama. Tapi sekarang, kalau seorang bapak, seorang wali, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza ataakum mimman tardawna dinahu wa khuluquhu, kalau datang kepada kalian wahai para wali laki-laki yang kalian ridhai agamanya dan akhlaknya. Perhatikan para jamaah, bukan ridhai pekerjaannya, ya. Datang kepadamu laki-laki yang kau ridhai akhlaknya dan agamanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fazawwijuhu, nikahkan dia. Wa illam taf'al, jikalau tidak, takun fil ardi fasadun 'aridun, akan terjadi kerusakan yang melebar di muka bumi ini. Ini sudah datang laki-laki yang diridhai agamanya. Ya, baik akidahnya, baik tauhidnya, kemudian akhlaknya pun baik, bukan kamu plase tapi benar seperti itu. Ya, diteliti, tanya fulan, ternyata anaknya memang baik. Fazawwijuhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikahkan dia. Maka da'aim, pondasi rumah tangga yang berbahagia adalah, yang bahagia adalah ketika dibangun atas dasar iman dan taqwa. Wa awwalu hadhil umur wa ahmuha, yang terpenting adalah at-tamassuk bir urwatil imanil wuthqa, berpegang teguh dengan tali iman yang paling kokoh, yaitu apa? Syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, akidahnya bagaimana? Apakah sudah lurus? Sudah tidak ada mistiknya, tidak ada khurafatnya, tidak ada kesyirikannya. Kenapa? Jangan-jangan ini laki-laki bagaimana? Dia gayat perempuan ini pakai pelet. Guna-guna. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar ruqa wat tamaim wa tiwala syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi yang bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan bukan dari doa yang ma'thur yang datang dari salaf. Kemudian wattiwalah, guna-guna, wattama'im, jimat-jimat, wattama'im dan guna-guna syirkun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kesyirikan. Maka ya, ini laki-laki, kemudian juga perempuan, bagaimana imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan imannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan wa bil imanu billah wal yaumil akhir, kemudian iman kepada hari kiamat. Karena ingat para jamaah, di antara yang menjadikan rumah tangga ini juga akan bahagia adalah dia harus memahami bahwasanya di hari kemudian itu ada kehidupan kembali yang lebih teliti lagi, akan diperhatikan amalan kita yang telah kita lakukan di dunia ini. Maka itu sebabnya banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan antara iman kepada Allah dan hari kiamat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, katakan yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakan tetangganya. Falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Sangat banyak. Ya. Di antara rangkaian-rangkaian yang kita, yang disebut oleh para ulama kita tentang al-imanu bil yaumil akhir ini, hendaklah kita ingat kematian. Bagaimana sakaratul maut? Bagaimana azabul qabri, azab kubur? Di rumah tangga, ingatkan azab kubur. Kenapa? Salah satunya, kencing yang tidak diperhatikan. Ini banyak kita melalaikan para hadirin. Kencing. Ini disebut oleh Nabi SAW, ta'awwadhu min azabil qabri, fa'inna amata azabil qabri minal baul. Berlindunglah kalian dari azab kubur, karena kebanyakan azab kubur itu berangkat dari kencing. Ingatkan keluarga kita tentang al-imanu bil yaumil akhir. Kemudian ingatkan dia bahwasanya kelak di hari begitu dimasukkan dalam kubur, ada namanya hempitan kubur, dan seluruh manusia akan dijepit dan akan dihempit, tidak ada yang selamat sama sekali. Sekiranya selamat, ada yang selamat dari hempitan kubur, nih saya bayi yang baru lahir itu akan selamat pada hadirin. Bayi baru lahir ketika meninggal dunia tetap juga dijepit dan dihempit sama kubur. Ini semuanya apa? Untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Ingatkan tentang azabullah azza wa jalla, fitnah kubur, siksa kubur dan yang lainnya. Kemudian wal khawfu minal muttali ala ma tukinnuhu dhamair. Pondasi rumah tangga yang pertama berkaitan dengan iman dan takwa ini diantara bentuknya takut kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu melihat yang sampai-sampai yang tersembunyi kelihatan. Maka di sini kita didik rumah tangga kita berlaku jujur, terutama anak. Datang tamu, apa kata ngajar anak? Kasih tahu bapak enggak ada di rumah. Padahal dalam Islam gampang saja para jemaah. Bagaimana itu? Wa idza qila lakum irji'u farji'u, kata Allah Azza wa Jalla. Apabila tamu disuruh pulang oleh tuan rumah, ya pulang saja sudah. Kita sebagai tamu mengatakan, oh mungkin ada uzur, dia tidak bisa nerima saya. Beda kalau kita sudah janjian. Ini enggak ada janjian, ketok pintu rumah orang, tuk tuk tuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam, mohon maaf bapak, saya tidak bisa menerima tamu sekarang. Kita harus pulang dengan lapang dada para hadirin. Jangan sampai sempit. Wah sudah jauh-jauh saya datang, masa ditolak. Mana dia memuliakan tamu katanya. Allah Azza wa Jalla katakan, "Wa idza qila lakum irji'u farji'u." Kalau dikatakan kepada kalian pulang, ya pulang. Wa luzumit taqwa wal muraqabah. Kemudian rumah tangga ini, ya rumah kita, keluarga kita hendaklah konsisten di atas ketakwaan dan selalu merasa diintip oleh Allah Subhanahu wa taala dilihat. Ini tidak perlu pasang CCTV para jemaah. Tapi apa muraqabatullah azza wa jalla, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terlontar dari lidah ini melainkan ada malaikat yang raqibun, yang mengintainya, yang mengintipnya, wa atidun, yang hadir, menyaksikan hadir. Kalau rumah tangga seperti ini, maka tunggulah dia rahmat dari Allah Azza wa Jalla akan tiba. Bagaimana rumah tangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi alaihi salatu wasallam punya banyak istri, masalah kecemburuan itu sesuatu yang wajar. Kewajaran. Justru tidak cemburu ini perlu dipercayakan. Berarti ketika ada kecemburuan berarti cinta luar biasa terhadap suaminya. Kalau tidak ada cemburu berarti apa? Cemburu berarti apa? Ini tanda ini mungkin tak cinta lagi. Maka oleh karena itu bangun takwa ini di rumah tangga kita, salah satu bentuknya adalah dengan memberikan mereka ilmu agama sehingga tumbuh takwa tersebut, dipupuki sehingga tumbuh menjadi besar. Allah Azza wa Jalla telah sebutkan di dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga. Di rumah tangga yang dibangun atas dasar iman dan taqwa, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, takut kepada Allah yang melihat segala-galanya, konsisten di atas ketakwaan dan selalu merasa diawasi, kemudian kita jauh dari kezaliman. Di dalam rumah tangga, zalim ini harus jauh. Harus jauh dari zalim. Mana bentuk zalim? Satu anak dikasih hadiah, yang lain tidak dikasih hadiah. Suami beli baju, istrinya kok tidak dibelikan baju. Padahal Nabi SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, Ya Rasulullah, apa hak istri kami terhadap diri kami? Itu apa kewajiban kami sebagai suami terhadap istri? Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Antaksuha idza tasaita. Kasih dia pakaian kalau kamu berpakaian. Ya. Pulang bawa apa? Ini apa nih? Ini pakaian saya. Untuk saya mana? Perhatikan nih para hadirin. Ini halus. Hal yang kita anggap sepele tetapi hakikatnya perempuan yang begitu lembut ini bisa memukul hatinya. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Karena surat At-Talaq surat tentang talak. Ini berbicara antara hubungan suami dengan istri. Ayat yang kedua mengatakan "Dzalikum yu'adzu bihi." Itulah yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan kalian peringatan. Mangkana yu'minu billah. Siapa yang bisa mengambil pelajaran? Mangkana yu'minu billah. Orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wal yaumil akhir. Kemudian beriman kepada hari apa? Hari akhir. Sering dikaitkan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Kenapa? Sifat manusia kalau ingat surga semangat para jemaah. Kemudian kalau diingatkan neraka bagaimana? Takut. Contoh Nabi SAW katakan tentang orang yang memiliki ya istri lebih dari satu, dua. Ternyata dia ini tidak adil. Apa kata Nabi SAW? Man kana lahum ru'atan, siapa memiliki dua istri, walam ya'dil bainahuma aw famala ila ihdahuma, lantas dia condong hanya kepada salah satunya, ja'a yaumal qiyamati wa syiqquhu ma'il, hari kiamat dia akan begini. Ini diingatkan. Ya dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan baginya jalan keluar para hadirin. Kemudian bukan hanya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya dan melindunginya. Ini sudah dua ayat ini mengumpulkan segala kebahagiaan dan asbab-asbabnya para jemaah. Terutama di rumah tangga kita, terutama di keluarga kita. Lebih-lebih yang keluarga besar. Ya, tumbuhkan iman kepada Allah, iman yang benar, iman kepada hari akhir, iman yang benar, kemudian takwa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkumpul ini apa? Terkumpullah kebaikan dunia dan akhirat. Sekarang kita di keluarga itu mesti ada muskilah bahasa Arabnya. Muskilah ini apa? Ada hal yang ruwet, ada hal yang mumet, ada yang ya perkara-perkara yang membingungkan. Sekarang dengan takwa Allah Azza wa Jalla, Allah berikan jalan keluar. Tapi kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, pelariannya mau kemana? Bisa kepada yang haram. Apa? Cari dukun saja sudah ini. Supaya langgang. Ya, dukun supaya langgang. Ini disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tiwalah guna-guna. Dan ini sebagian dari sihir. Ya, ini namanya al-afu yang menambah kecintaan dan semisalnya. Atau kalau tidak punya takwa Allah Azza wa Jalla, dia lari kepada pelarian yang lain. Bagaimana? Dia narkoba supaya tenang. Nasallallahu alaihi wa sallam. Tetapi obat dari Allah Azza wa Jalla yang sangat mujarab, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Taqwa Allah Azza wa Jalla. Nah, takwa ini bagaimana sih takwa di rumah tangga ini? Secara umum dijelaskan oleh para ulama kita, yang takwa dalam rumah tangga dan secara menyeluruh, al-amalu bi ta'atillah. Kita berbuat taat kepada Allah Azza wa Jalla, ala nurim minallah, bersandar kepada dalil yang datang dari Allah. Rumah kasih haknya. Di antara hak rumah apa? Kita sholat sunnah. Salat sunnah di rumah para hadirin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Ini akan mendatangkan ketenangan para jamaah. Jadi jangan nyunatnya di masjid terus, laki-laki ya. Pernah Nabi alaihi salatu wasallam di Madinah, di luar Masjid Nabawi namanya Masjidul Ijabah. Ya, orang-orang yang umrah atau yang haji tahu masjid ini. Namanya Masjidul Ijabah. Kenapa dinamakan Masjidul Ijabah? Karena Nabi berdoa dengan tiga doa, semuanya dikabulkan, hanya satu yang enggak. Maka dikatakan Masjid Ijabah. Nah, Nabi pernah sholat maghrib di sana. Begitu selesai sholat maghrib, sahabat bangun pada sholat sunnah. Apa kata Nabi SAW? Ini sholat haknya rumah. Sholat kalian di rumah. Dan Nabi SAW mengatakan, sholatul mar'i haitsu la yarahun nas. Ya, sholat seseorang yang tidak dilihat oleh orang banyak, sama seperti keutamaan sholat berjamaah di masjid. Keutamaan orang sholat berjamaah wajib di masjid berapa? 27 derajat. Maka ketika dia sholat sunnah yang tidak dilihat oleh orang berapa? 27 derajat juga. Kemudian juga Nabi SAW ingatkan kita. Di antara untuk menumbuhkan ya kebahagiaan di rumah tangga kita, berikan rumah itu bagiannya dari Al-Quran. Baca Al-Quran pada hadirin. Ya, jangan bacanya di masjid saja. Memang di masjid iya, tetapi di rumah itu punya bagian. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah sekarang kenyataannya bagaimana? Baca Qurannya di mana? Di kubur. Setan kubur lari ke rumah. Ini untuk menumbuhkan kebahagiaan para jamaah. Berikan rumah itu ibadah Allah Azza wa Jalla. Salat sunnah. Kemudian tilawatul Quran. Kemudian juga di rumah ini hindari hal-hal yang menjauhkan kita dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Mana dia? Jangan ada gambar-gambar makhluk bernyawa di rumah. Ataukah ya berbentuk patung-patungnya enggak boleh. Atau ya ada anjingnya enggak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun aw suwarun." Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang ada anjingnya, kemudian ada gambar makhluk bernyawanya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam pernah diundang oleh sahabatnya. Begitu diundang, apa tanya Nabi? Ada enggak patung di rumahmu? Enggak ada ya Rasulullah, katanya. Oh ya, kalau begitu saya hadir. Kenapa? Malaikat rahmat tidak masuk. Tapi kalau malaikat pencabut nyawa sih tidak kenal para jemaah. Mana saja cabut, tidak peduli. Ini yang kita harapkan apa? Rahmat Allah Azza wa Jalla. Kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Yang turun ke rumah kita, yang datang ke rumah kita. Maka hindari hal-hal yang haram. Dan ini bentuk dari apa? Membangun rumah tangga yang bahagia atas dasar taqwa Allah Azza wa Jalla. Kemudian, وَيُقَوِّ هَذَا iman. Nah, yang akan menguatkan takwa Allah ini, menguatkan iman kepada Allah di dalam rumah tangga ini, al-ijtihadu fit ta'ah. Bersungguh-sungguh untuk taat. Wal ibadah, bersungguh-sungguh untuk ibadah. Wal hirsu 'alaiha, giat. Wat tawasi biha bainaz zawjain, saling ingatkan antara suami istri. Bapak, ibu, pada anak-anaknya. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan dan hadis ini pantas untuk direnungkan. Apa kata Nabi SAW? Rahimallahu rajulan. Allah Azza wa Jalla rahmati seseorang. Qama minal lail, bangun malam. Fasalla wa ayqadha imra'atuhu fasallat. Dia salat dan dia pun membangunkan istrinya dan istrinya pun ikut salat. Allah rahmatilah orang ini, laki-laki ini. Fa in abat nadha fi wajhiha al-ma'a, ya'ni rasha 'alayha al-ma'a rashan raqiq rafiqan. Jikalau istrinya tidak mau bangun, ya, suaminya kasih percikan air pelan-pelan. Nah, kalau kita bagaimana? Ribut. Jam 3 malam dibangunin, atau setengah 4 dibangunin, atau jam 4 dibangunin. Allah subhanahu wa ta'ala rahmati laki-laki yang seperti ini. Warahimallahu mura'atan. Kemudian Allah rahmati seorang wanita. Qamat minal lail. Dia bangun malam. Fasallat wa ayqadat zawjaha. Dia salat. Kemudian dia bangunkan suaminya. Fa'in aba nadhahat fi wajhil ma. Jikalau suaminya enggak mau, maka suaminya pun dipercikin air oleh istrinya. Ini rumah tangga yang penuh dengan ketakwaan dibangun atas dasar ta'awun alal birri wat taqwa, tolong-menolong dalam ketakwaan dan kebaikan. Ini adalah rumah tangga yang luar biasa para hadirin. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sebagai contoh? Ini disebut oleh Allah azza wajalla dalam suratul Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri teladan dan contoh yang terbaik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah dan mengharapkan hari akhir, ganjaran hari akhir tersebut. Kita nih mesti saling bantu para hadirin di rumah tangga itu. Jangan kita anani, egois, maunya kita-kita, dia-dia, istri kita enggak. Atau apa? Semakin tua sudah semakin kurang cinta. Ini banyak ini. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi yang muda yang hanya yang perawan hanya siapa coba? Sisanya janda semua. Tapi bagaimana rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat harmonis. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sibak lomba lari dengan istrinya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bareng dengan istrinya. Karena istrinya tua-tua para jemaah. Maka cocok Allah azza wajalla katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh yang terbaik, bukan hanya dalam masalah ibadah, tapi apa mutlak Allah azza wajalla katakan pada diri Nabi contoh yang terbaik. Mau apa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imamnya. Maka sangat salah ketika kita sebagai penuntut ilmu mengatakan, ya kalau urusan akidah saya ikut dakwah salaf saja. Kalau urusan lain saya pakai yang lain. Ini sangat salah para jamaah. Kenapa? Karena imamnya salaf itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kurang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam coba? Enggak ada. Cuma kita saja yang kurang nuntut. Kurang belajar. Kurang waktu untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hubungan antara suami istri, rumah tangga ini bukan hanya sebatas hubungan dunia, material atau syahwat. Ya. Hubungan suami istri, rumah tangga ini ilaqah ruhiyah karimah. Ini ikatan jiwa yang mulia. Ketika ikatan itu baik, sehat, ya, jujur antara keduanya, maka kehidupan ini akan berlanjut sampai kematian insyaallah azza wajalla. Sebagaimana Allah azza wajalla sebutkan dalam surat Ra'd ayat yang ke-23. Jannatu adnin yadkhulunaha. Surga Aden yang akan mereka masuki. Siapa juga? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan orang-orang yang baik dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka dan keturunan-keturunan mereka. Ini dia ketika rumah tangga itu sampai akhir tetap di atas ketakwaan dan di atas keimanan. Dan sekali lagi kita ingatkan bahwasanya yang menjadi penentu itu adalah yang terakhir. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Seluruh amal kita bergantung di akhirnya. Balapan motor, ya, terakhir itu yang menentukan, bukan yang pertama para jamaah. Balapan apa saja, ini akhirat jelas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Innar rajul, seseorang, la ya'mal bi amali ahli jannah, dalam kehidupannya amalnya amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', antara dia dengan surga itu hanya satu hasta, hampir masuk para jamaah. Fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi ternyata catatan berbeda dalam takdir. Fayamalu bi amali ahli nar, dia berbuat dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, akhirnya dia masuk neraka. Sebaliknya, wa inna rajul la ya'mal bi amali ahli nar, ada seorang yang amalannya sepanjang umur itu atau sepanjang hidupnya hanya amalan neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, antara dia dengan neraka itu hanya dengan satu hasta, hampir masuk. Ya, fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi catatan berkata lain, fayamal bi amali ahli jannah fayadkhuluha, dia beramal dengan amalan penduduk surga, akhirnya masuk surga. Ya, ini kalau yang kedua kan ada masalah, berarti semasa hidup jahat, di akhir hayat toh. Tapi yang susahnya apa? Semasa hidupnya baik terus, tapi dari hayat jahat. Bagaimana ini? Disebutkan dalam riwayat yang lain, innar rajul la ya'mal bi amali ahli jannah fi ma yabdu lin nas. Seorang beramal dengan amalan penduduk surga yang tampaknya penduduk surga. Jadi luarnya, di hatinya yang susah rusak. Tapi pentingnya perhatikan masalah akidah. Ya, yang berkaitan dengan hati ini para jamaah, perhatikan sekali. Karena apa? Ini berimbas kepada sampai akhir hayat kita. Jadi di sini dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 Allah katakan, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha." Surga Aden yang akan dimasuki oleh keluarga itu, oleh manusia yang saleh. Siapa? Wa man salaha min abaihim, bapak-bapak mereka yang saleh. Wa azwajihim, istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Maka Nabi alaihi salatu wasallam juga ingatkan bagi para wanita bahwasanya istri itu akan dikumpulkan oleh Allah azza wajalla ma'a akhir zaujillah fid dunya, bersama suami terakhirnya di dunia. Jadi siapa suaminya terakhir di dunia, dia akan kumpul dengan dia di dalam ya surga jikalau dia menjadi penduduk surga. Baik, itu pondasi yang pertama. Kita masuk ke pondasi yang kedua. Al-mu'asyaratu bil ma'ruf, bergaul dengan istri, rumah tangga dengan ma'ruf, dengan baik. Sebelum saya masuki mu'asyarah bil ma'ruf, tadi kita singgung bahwasanya suami istri saling bantu. Kemudian juga ketika punya anak juga bantu. Sebagaimana yang kita sampaikan kemarin di Musalla al-Ghuraba, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna' sab'i sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika berumur berapa? 7 tahun. "Wadribuhum wa hum abna'u 'ashrin." Kemudian pukul ketika berumur berapa? 10 tahun. Kemudian 10 tahun juga, "Wa farriqu bainahum fil madajih." Pisahkan tempat tidur mereka. Ini pendidikan nabawi. Yang jangan dientengkan, jangan dilalaikan. Kemudian anak salah, cepat diluruskan. Jangan pernah ada yang mengatakan ya, bapak melarang, ibu membela. Ini sifat keluarga para jamaah. Ya. Bapak mau kasih pelajaran, ibu ya jangan. Kata. Akhirnya apa? Setiap berbuat salah, anak ini selalu mencari pembelaan sama siapa? Sama ibunya. Ini kerjasama yang gagal. Ini perhatikan nih para hadirin. Kita bahaya seperti ini, main perasaan. Tentu perasaan mesti ada pada jamaah. Tetapi perasaan itu mesti di atasnya apa? Allah dan ya Allah dan Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan nih cara pendidikan yang salah di rumah tangga kita ini. Ya, anak salah, ya taruhlah ibu mau bersikap hazm, tegas, bapak yang bela. Padahal ini salah. Ya, beda kalau masalah itu sifatnya ijtihad. Artinya apa ya, masih ada, boleh kita berpandangan tidak ada ketentuan agama dalam hal yang seperti ini. Ya misalkan, apa kita beliin de motor apa enggak anak ini? Masih lah ini para jamaah. Tapi ini apa? Anaknya, ya akrabakumullah, dia mulai minum khamar. Bapak tahu, marah, mau dihabok anak ini. Mau dipukul. Ibu, jangan dipukul. Ya, dibela. Oh, ini kan anak masih kecil, belum tahu apa-apa. Ini kan anak ini korban ini katanya. Ini pendidikan yang salah-salah nih para jemaah. Jadi orang tua masya Allah istiqamah, tetapi Allah uji lewat anak. Maka ujian itu tidak ada yang bisa selamat para jemaah. Semua kita ini. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Ankabut ayat yang kedua dan selanjutnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alif Lam Mim, ayat yang pertama. Yang kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dan menyangka mereka dibiarkan mengatakan kami beriman sementara belum diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Kami telah uji orang-orang sebelum kalian. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang jujur, siapa yang bohong. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taghabun? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta dan anak kalian sebagai apa? Ujian. Kemudian kemudian juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling keras ujiannya siapa? Para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal dan yang semisal. Wa yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, dan seseorang itu akan diuji oleh Allah bergantung kepada agamanya. Fa in kana fi dinihi salbun, kalau agamanya kuat, ishtadda bala'uhu, keras juga ujiannya. Wa in kana fi dinihi raqah, kalau agamanya tipis, ubtuliya ala hasabi dinihi, dia diuji sesuai dengan ketipisan kadar iman dan agamanya. Fama yabrahul bala'u bil mu'min, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Ujian itu tidak pernah lepas dari orang beriman, para jamaah. Tidak pernah lepas dari orang beriman. Sehingga tadi saya katakan bahwasanya orang tuanya laki perempuan taat, tetapi anaknya yang nyeleneh. Ini ujian. Anaknya taat, masya Allah, tetapi bapaknya yang kurang. Ini juga apa? Ujian. Masya Allah, bapak taat, ibu taat, anak taat. Tetapi apa? Harta. Ujian. Fama yabrahul bala'u bil mu'min. Ujian itu tidak pernah akan lepas dari orang beriman. Hatta yatrukahu yamshi alal ardi bila khati'ah. Sampai Allah Azza wa Jalla biarkan orang beriman itu berjalan di muka bumi ini tanpa dosa karena banyaknya ujiannya. Sampai Nabi SAW katakan, mayusibul muslim, apa yang menimpa seorang muslim? Min hazanin, dari kesusahan. Au ghammin, kegundahan. Au nasabin, kelelahan. Illa kaffarallahu biha min khatayahu. Melainkan itu sebagai penghapus dosa. Jadi para jamaah pulang kerja, tuh capek, lelah dan semisalnya, ini penghapus dosa sebenarnya. Baik, masuk kita ke da'im yang kedua, pondasi yang kedua, al-mu'asyarah bil ma'ruf, bergaul dengan baik. Yang akan menjadikan rumah tangga itu akan seimbang terus. Tenang, rukun terus adalah bergaul dengan yang ma'ruf, dengan baik. Tentu tidak akan bisa akan berjalan rumah tangga itu melainkan dengan masing-masing mengetahui kewajiban. Sebelum meminta hak para jamaah. Laki-laki punya kewajiban, perempuan juga punya kewajiban. Sebagaimana bapak punya kewajiban terhadap anaknya, anak juga punya kewajiban terhadap ibu dan bapaknya. Maka tidak ada lebih indah dari rumah tangga yang dibangun atas dasar ilmu para jamaah. Semua tahu ilmunya. Maka cocok umat Nabi Muhammad ini umat ilmu. Ayat yang pertama turun kepada Nabi apa coba? Iqra, baca. Bukankah baca itu kunci ilmu? Kunci ilmu. Ini tidak ada dalam Islam itu pegang kepala pindah ilmunya. Tidak ada, ini kita mau nerima ilmu katanya. Bagaimana dipegang tangannya, sudah, jadi sudah. Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar. Kemudian Nabi juga bersabda, qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan catatan. Jadi suami tahu kewajibannya sebagai suami, istri tahu kewajibannya sebagai istri. Maka ketika Nabi berkhutbah di Haji Wada, khutbah yang sangat agung para jamaah. Khutbah yang singkat, padat. Dengan cara disebutkan oleh Nabi SAW. Walahunna alaikum. Kewajiban kalian, wahai para suami terhadap istri-istri kalian. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kasih mereka makan. Dan kasih mereka pakaian bil ma'ruf sesuai dengan kebiasaan di tempat tersebut. Ini di sini baru boleh terpakai hukum adat dalam agama para jamaah. Apa itu? Agama tidak menetapkan batasan tertentu, tapi hanya memerintahkan, misalkan kasih dia sedekah, kasih dia mahar. Nah, mahar ini nggak ada penetapannya, tetapi apa setiap daerah berbeda. Maka pakai hukum daerah tersebut, ini namanya al-adah muhakkamah, adat yang menjadi hukum. Bil ma'ruf, bergaul dengan istri dengan yang ma'ruf juga sesuai dengan kebiasaan. Misal di satu daerah yang namanya orang berbuat baik kepada istrinya, dia harus punya pembantu, kemudian dia harus punya mobil. Maka apa? Itulah dia ma'ruf, bergaul dengan baik di tempat itu. Tapi di tempat lain belum tentu. Ini suami tahu kewajiban sebagai suami, istri tahu kewajiban sebagai istri. Saya ingin tanya para hadirin. Ya. Saya ingin tanya yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Tapi sekarang saya tanya yang sudah menikah, apa kira-kira tujuan kita nikah coba? Nah, apa tujuan kita menikah? Ya, yang sudah menikah ini, yang belum menikah jangan jawab ya. Nah, apa tujuan kita menikah? Mana Badri Min ini? Min, oh Badri Min, apa tujuan kita nikah coba? Tapi yang belum menikah, apa tujuannya nikah nanti? Nah, ini tertera dalam hadis nih para jamaah. Pertama, menjalankan sunnah. Masya Allah, menjalankan sunnah. Yang kedua, untuk demi keturunan. Demi keturunan. Itu saja? Nah, ada lagi? Menyempurnakan agama. Nah, ada lagi? Mencapai takwa Allah. Ada lagi? Ini semuanya pinggir ya, belum masuk. Ya. Jadi masih hima, masih di sekelilingnya saja ini. Ibadah. Yang tahu saya kasih hadiah mushaf. Masya Allah, mengikuti sunnah Rasul. Ada lagi, kasih masukan lagi yang lain. Hah? Apa? Mencari ridha Allah, masya Allah. Semua cari ridha Allah tadi itu. Hah? Kira-kira apa? Jawab. Hah? Hah? Taib. Jadi yang lebih dekat kepada jawabannya ada. Nah, tafadhal. Menikah disebut oleh para ulama kita berdasarkan hadis itu adalah apa? Tujuan nikah, niat nikah itu i'fafun nafs yang pertama. Menjaga kesucian diri kita. Maka sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, "Tsalatsun haqqun 'alallahi aunuhum. Ada tiga orang yang mesti dibantu sama Allah. Di antaranya apa? An-nakih yuridul 'afaf. Orang yang menikah ingin menjaga kesuciannya. Kemudian juga apa dalam hadis itu? Ya ma'syar syabab, wahai para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang mampu untuk menikah silakan menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ini niat nikah nih para jamaah. Jadi jangan salah niat. Hadza huwa niyatun nikah. Ingin menjaga kesucian kita. Dan Allah katakan, Nabi katakan, haqqun, pasti Allah bantu. An-nakih yuridul 'afaf, yang menikah ingin menjaga kesuciannya. Nah, ikhwan rahmatullah azza wa jalla. Suami tahu kewajiban sebagai suami, istri tahu kewajiban sebagai istri. Di antara kewajiban suami yang kita sebutkan yaitu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antaksuha idzaktasaita. Kalau kita berpakaian, istri kita juga kasih pakaian. Kemudian apa? Antut'imaha idzata'imta. Kalau kita makan, istri juga kasih makan. Kemudian wala tuqabbih. Jangan menjelek-jelekkan. Kalau terjadi ribut jangan menjelekkan. Ya. Kemudian wala tadribul wajah. Kalau mukul, enggak boleh mukul wajah. Ya, hatta mukul biasa enggak boleh wajah para jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza daraba ahadukum falyattaqil wajh." Apabila seorang di antara kalian memukul, maka hindari yang namanya mukul wajah. Hindari. Karena yang paling mulia di antara badan kita apa? Wajah ini, karena dia yang bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan para hadirin, ya, dalam hadis yang sahih, manusia terakhir yang masuk surga dan terakhir keluar dari api neraka, qad saru himama, kata Nabi alaihissalatu wassalam, dia sudah menjadi arang yang tersisa hanya wajahnya saja. Kenapa? Karena dia pernah sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu diantara kewajiban suami. Kemudian apa? Wala tahjurnahunna illa fil madaji. Kalau kita ingin memberikan pelajaran kepada istri ini, jangan memboikot, mengembargo, kecuali hanya pisah ranjang. Artinya begini, banyak kita di antara kaum muslimin sekarang ketika ribut sama istrinya, bagaimana? Istri kita suruh pulang. Udah, pergi ke rumah ibumu sana. Pulang, pergi rumah orang tuamu. Ini gak boleh para jamaah. Ini apa? Kewajiban sang suami terhadap istrinya. Mic-nya dekatkan. Sudah dekat ini. Ya. Pegang ya. Ini kayak mic-nya artis kalau dipegang tuh para jamaah. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah azza wa jalla. Waktu haji wada di hadapan ratusan ribu para sahabat, Nabi SAW menyebutkan walahunna alaikum, kewajiban kalian terhadap istri kalian rizquhunna wa kiswatuhun, kasih pakaian, kasih rizki itu makanan. Kemudian walakum alaihinna, kemudian kewajibannya para istri terhadap kalian wahai suami, alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna. Jangan sampai rumah kalian dimasuki oleh orang-orang yang kalian tidak sukai. Maka istri ini para hadirin tidak boleh mengizinkan siapapun masuk ke rumah suaminya tanpa izin sang suami. Ya, enggak boleh. Nah, itu diantara kewajiban sang istri. Kemudian diantara kewajiban istri juga asyukru, bersyukur kepada pemberian suami. Nabi SAW bersabda, "Uritun nar faraitu aktsar ahli an-nisa." Allah perlihatkan aku api neraka tiba-tiba kebanyakan penduduknya para wanita. Ya Rasulullah, bima, kenapa? Qala yakfurna, mereka kafir. Ayakfurna billah, apakah kafir kepada Allah? La, yakfurna al-ashir wa yukthirna syikak. kafir terhadap pemberian suami dan terlalu banyak mengeluh. Lebih-lebih di zaman ini para jamaah, ya, ziarah ke rumah iparnya, ziarah ke rumah tetangga, tetangga sudah punya ini, sudah punya ini, akhirnya apa? Pak, tolong dong belikan, tadi saya lihat di sana bagus kok. Ini hati-hati para jamaah. Ini diantara kewajiban sang istri terhadap suaminya. Kemudian juga diantara kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu apa? Menjaga diri ketika suami tidak ada. Kemudian menjaga harta suami. Kemudian juga mendidik anak-anak mereka. Nah, mu'asyarah bil ma'ruf ini akan dibantu dengan mengetahui kewajiban masing-masing. Wa inna nushdanal kamal fil bait wa ahlul bait amrun mu'tadhar. Kalau kita menghendaki rumah tangga itu komplit sempurna, istri kita sempurna, kita sebagai laki-laki sempurna, mustahil. Ya, istri kita bukan seorang bidadari, suamimu bukan seorang malaikat. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan dalam hadisnya, la yafruku mu'minun mu'minatan. Tidak boleh suami membenci istrinya. In kariha minha khuluqan radhiya bihil akhar. Kalau ada kekurangannya istri itu mesti ditutupi dengan kelebihannya yang lain. Jadi istri kita misalnya kurang pintar masak sayur asam, tetapi pintar sayur lodeh. Tiba-tiba masak sayur asam, ya maafkan sudah, tertutupi dengan sayur lodeh tersebut. Adahwa. Tapi kalau menghendaki wanita yang sempurna, enggak bakalan ada. Sama dengan apa? Mereka punya akal yang sempurna, enggak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamula minar rijali katsirun." Laki-laki yang sempurna akalnya banyak para jamaah. "Wa minan nisa," adapun wanita hanya beberapa orang saja. Asiyah. Ya, imra'at Firaun, istrinya Firaun. Itu yang sempurna akalnya. Kemudian Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Kemudian siapa juga? Aisyah. Ini beberapa wanita saja yang sempurna akalnya para jemaah. Maka di sini dituntut suami ketika terjadi kekurangan di rumah tangga, dia harus maklumi hal tersebut. Sebagaimana juga istri kalau melihat kekurangan pada suaminya, dia harus maklumi hal tersebut. Ya. Wa inna nushdanal kamal fil bait wa ahlul bait amrun mu'tadhar, kata para ulama kita. Menghendaki kesempurnaan pada rumah tangga, setiap rumah tangga dan keluarga, ini sesuatu yang mustahil. Amrun mu'tadhar, perkara yang sulit. Wal amalu fi istikmal kulli sifat fihim awfa fi ghairihim syai'un ba'idul manal fi at-tabi'il basyari. Berharap sempurna dalam segala sisi, ini sesuatu yang sangat jauh dalam tabiat manusia. Kalau mau yang sempurna para jamaah, nanti saja di akhirat. Kalau di dunia, diusahakan sebisa mungkin. Dan tentu dalam koridor syariat kita, dalam tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masalah bergaul dengan yang baik ini ada dua poin di bawahnya. Poin pertama, dauruz zauj fil hifaz ala baitiz zaujiyah wal mu'asyarah bil ma'ruf. Sekarang bagaimana ya sumbangsih sang suami dalam memelihara rumah tangga dan bergaul dengan baik. Apa sumbangsih suami di sini? Disebutkan wa min rajahatil aql, di antara kecerdasan akal seseorang dan kematangan pemikiran seseorang, dia harus mempersiapkan jiwanya untuk menerima mudayaqat, hal-hal yang menyulitkan dia dalam rumah tangga. Kemudian harus siap untuk menutup beberapa kekurangan, tutup mata sudah terhadap beberapa kekurangan. Seorang suami, seorang laki-laki, dia rabbul usrah, ya, dia menjadi kepala rumah tangga. Mutalibun bitasbiri nafsi, dituntut untuk menyabarkan dirinya lebih dari perempuan para jamaah. Jadi kepala rumah tangga, Seorang laki-laki di dalam satu rumah, di dalam satu keluarga, dia dituntut untuk lebih menyabarkan diri, lebih dari sabarnya perempuan. Kenapa? Karena kalau perempuan, kita ketahui akal lemah. Ya, badannya pun lemah. Ya, kalau kita tuntut dia segala-galanya, maka dia pun tidak akan mampu berbuat segala-galanya. Kalau kita keras ingin meluruskannya, maka ini akan pecah. Dan pecahnya akan menimbulkan talak. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan suami, istausu bin nisa'i khaira. Wahai para suami, kalau nasihat kepada istri itu, tolong yang baik nasihatnya. Jangan kasar. Lihat Nabi SAW. Sebelum tidur, dia ngobrol dengan istrinya pada jamaah. Ngobrol tentang rumah tangga. Maka di sini Imam Al-Bukhari mengatakan boleh bergadang dalam urusan agama. Dalilnya apa? Nabi sebelum tidur ngobrol dengan istrinya. Hadahu. Maka Nabi SAW katakan, fa innahunna khuliqna min dhila', memang asalnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita biarkan dia begitu, lam yazal a'waj. Dia akan terus bengkok. Tetapi apa? Istausu bin nisa'i khaira. Ingatkan perempuan-perempuan itu dengan cara yang terbaik. Dan ini diingatkan oleh Nabi SAW ketika Nabi mau wafat beberapa saat. Ini ya sumbangsih suami yang harus diperhatikan dalam memperhatikan kelangsungan rumah tangga dan keluarga. Maka Allah Azza wa Jalla ingatkan suami dalam surat An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan ma'ruf. Fa'in karihtumuhunna. Jikalau kalian membenci istri-istri kalian, fa'asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan kathira. Moga-moga apa yang kalian benci itu ada kebaikan di belakangnya yang lebih banyak lagi. Maka dituntut tadi apa? Dituntut untuk lebih banyak bersabar. Sabar para jamaah, tapi ini sabar, ini mulut yang gampang bilang sabar, tangan cepat main. Ya. Wa kaifa takun raha, bagaimana ketenangan akan tiba? Kecintaan dan kasih sayang jikalau kepala rumah tangga ini tabiatnya keras, kasar, buruk perangainya. Ya. Perbuatannya seperti perbuatan orang yang kurang akal. Cepat, terlalu tergesa-gesa. Ya, serampangan. Lambat kalau dimintai maaf. Cepat marah. Ya. Mungkin mengatakan apa? Ini saya ini darah tinggi, jangan macam-macam. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, "La tudarruhunna." Jangan kalian mudaratkan istri-istri kalian. Jangan kalian mudaratkan perempuan-perempuan tersebut. Maka Nabi ingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik siapa? Yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku orang yang paling baik terhadap istriku. Dan ingat para jamaah, Nabi mendoakan laki-laki yang menyakiti para wanita. Apa doa Nabi SAW? Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain. Ya Allah, berikanlah dosa orang-orang yang tidak memperhatikan haknya dua yang lemah. Siapa yang lemah? Wanita dan anak, ya? Anak yatim. Ini dia sumbangsih suami. Sekarang kita ingin lihat apa sumbangsihnya istri. Dauru zawjah fil hifad ala bayti zawjiyah wal mu'ashara bil ma'ruf. Sumbangsih istri dalam menjaga kerukunan rumah tangga dan al-mu'asyarah bil ma'ruf, bergaul dengan baik terhadap suaminya dan anak-anaknya. Maka wanita muslimah hendaklah mengetahui bahwasanya kebahagiaan, kecintaan dan kasih sayang tidak akan sempurna melainkan ketika perempuan itu zat iffah wa din. Perempuan ini suci, kemudian perempuan ini agamawan. Agama para jamaah. Ya, tidak mesti menjadi ustazah. Tapi apa? Dia tahu kewajiban kepada Allah, tahu kewajiban kepada Rasul, tahu kewajiban kepada suaminya, tahu kewajibannya terhadap anak anak-anaknya, tahu kewajibannya terhadap orang tuanya. Di sini akan sempurna, ya, akan kita dapatkan rumah tangga yang gembira, bahagia ketika sang istri ini zatu iffatin wa din, suci dan agamawan. Ta'rifu ma laha fala tatajawazu wa la tata'addahu. Dia tahu apa kewajibannya, tahu dia apa ukuran dirinya, kadar dirinya, sehingga tidak melampaui. Karena sekarang ini para hadirin banyaknya perempuan-perempuan yang bisa mencari nafkah, bahkan mungkin income-nya lebih besar dari suaminya, ya, ketika suami menegur sedikit, diam kamu katanya, saya yang cari makan. Ini bagaimana para jamaah? Lihat Khadijah radhiyallahu anha, yang punya modal siapa coba? Khadijah. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jadi bawah dibuat? Enggak. Justru apa? Dengan hartanya dibantu suaminya untuk berdakwah. Ini sepantasnya bagi para muslimah. Jadi jangan dia melampaui batasan yang telah diberikan Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama kita mengatakan, rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya masing-masing. Ukuran dirinya masing-masing, nilai dirinya masing-masing. Seorang wanita sehebat apapun, dia tetap di rumah tangga itu adalah bawahan. Sehebat apapun wanita itu dalam urusan beragama, dia tetap tuh kurang agama dan kurang akal. Maka kemuliaan seorang wanita ada pada ketika dia afifah, dia suci, kemudian dia ini agama, di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wanita di rumah tangga ini diperintahkan untuk bertakwa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suami akan dimintai pertanggungjawaban, maka istri pula akan dimintai pertanggungjawaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan ra'iyati. Setiap kalian ini diberikan tanggung jawab oleh Allah azza wa jalla, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah azza wa jalla. Suami siap pertanyaan bagaimana istrinya, anaknya. Istri siap pertanyaan bagaimana terhadap suaminya, bagaimana terhadap harta suaminya, bagaimana terhadap anak-anaknya. Jadi pertanyaannya kelak di hari kiamat pada hadirin. Jawabannya dipersiapkan dari sekarang. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar begini bisa meringankan beban kita untuk menjawab itu. Karena apa? Akan ada jawabannya dalam ilmu tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau tidak tahu. Dan sekarang ini kesempatan untuk bertanya. Kalau sudah dalam kubur, maka sudah tidak ada kesempatan untuk bertanya. Yang ada hanya kesempatan untuk menjawab saja. Fattaqullah ya ammatal Islam. Bertakwalah kepada Allah wahai para wanita. Wa'lamu, dan ketahuilah, annahu bihusulil wi'am tatawaffarus sa'adah. Dengan langgangnya suami istri akan terwujud kebahagiaan. Wa yatahayya'ul jawu shalih lit tarbiyah. Kemudian dengan langgangnya rumah tangga akan bisa kita mendidik generasi-generasi kita, anak keturunan kita. Bil mawaddatin amirah bit tafahum, dengan kecintaan yang penuh dengan saling memahami. Ini memahami penting nih para jamaah, saling memahami ini. Maka Allah katakan dalam surat Ar-Rum tadi, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, di dalamnya ada tanda-tanda kebesaran Allah azza wa jalla bagi kaum yang makanya rumah tangga ini harus penuh dengan pikiran para jamaah. Harus dengan pemikiran, harus dengan renungan, tidak boleh gegabah. Isti'jal, cepat-cepat. Sampai orang Arab mencela yang namanya isti'jal. Ya, wafil ta'annis salamah, lambat-lambat itu, perlahan-lahan itu adalah keselamatan. Wafil ajalatin nadamah, tergesa-gesa itu penyesalan. Dan al-ajalatu minas syaitan, tergesa-gesa itu bagian dari amalan syaitan. Ba'idan an sukhbil munaza'at wal ikhtilafat, rumah tangga mesti dijauhkan dari pertengkaran, percekcokan, perbedaan pendapat. Wa tatawul kullu wahidin 'alal akhar, harus jauh dari apa? Sikap egoisme. Suami maunya suami terus diikuti, istri enggak mau diikuti. Lihat para jamaah, banyak orang sukses setelah Allah Azza wa Jalla gara-gara siapa? Istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah waktu Umratul Qadha atau waktu perjanjian Hudaybiyah. Nabi mau umrah, ternyata tidak boleh masuk Makkah. Akhirnya Nabi suruh sahabat ini untuk cukur rambut dan potong hewan. Ini namanya damul ihsar. Darah yang ditumpahkan karena tidak bisa masuk Makkah menyempurnakan ibadah. Nabi suruh sahabatnya, sahabat enggak ada yang mau. Istrinya ngomong, "Ya Rasulullah, coba engkau contohkan mereka. Mereka semua akan ikut." Ini bagaimana? Ini dengar istrinya. Nabi SAW cukur, ternyata semua sahabat cukur terus. Maka jangan kita salah memahami hadis. Istri ini kurang agama, kurang akal. Sudah diam, sudah kamu, tidak ada urusan. Saya yang berhak kepala rumah tangga ini. Tidak seperti itu para jemaah. Yang ada dalam rumah tangga ini, at-ta'awun, tolong menolong, wat-tafahum, saling memahami. Fala syiqaqa wala niza' wala isa'ah ila qaribin aw ba'id. Tidak ada syiqaq, ya, pertengkaran, ya, perpecahan atau sikap buruk terhadap satu dengan yang lainnya, baik secara dekat maupun jauh. Dan di sini kita akhiri dengan apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, hablana min azwajina, berilah kami dari istri-istri kami, wa dhurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk jiwa dan mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka khitaman, penutupnya, wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, salahul usrah, baiknya rumah tangga, tariqu amanil jamaah kulliha, ini jalan untuk mengamankan seluruh masyarakat. Wahai hat an yasulah mujtama wa hanat fihi hibalul usrah, dan amat jauh masyarakat itu akan damai kalau rumah tangga tidak damai para jamaah. Karena apa? Masyarakat terdiri dari apa? Rumah? Rumah tangga. Sangat jauh kebahagiaan masyarakat, ketenangan masyarakat kalau rumah tangga itu ribut. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan suatu nikmat, yaitu nikmat damainya rumah tangga, dan itu bagian dari nikmat bagi masyarakat semua. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-72, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, Allah jadikan dari diri kalian pasangan-pasangan, wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada, dan Allah jadikan dari pasangan kalian banin, anak keturu, wa hafada, dan cucu-cucu, wa razaqakum min at-thayyibat, dan Allah berikan kalian rizki dari yang halal. Afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun, apakah dengan kebatilan mereka imani dan mereka kafir terhadap nikmat Allah azza wa jalla. Jadi Allah sebut istri, kemudian anak, kemudian cucu, dan inilah terdiri masyarakat. Ini disebut oleh Allah sebagai apa? Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita ambil di kesempatan pagi ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, dua pondasi utama untuk membangun rumah tangga yang sakinah, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kecintaan, penuh dengan kasih sayang antara suami dengan istri, kemudian bapak dengan anaknya, ibu dengan anaknya, kemudian seorang kakek dengan cucunya, ya, masyarakat secara menyeluruh, yaitu atas dua dasar. Yang pertama apa? Al-imanu wa taqwa. Kemudian yang kedua apa? Al-mu'asyarah bil ma'ruf, bergaul dengan baik. Semoga apa yang kita ambil di kesempatan siang hari ini bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Nanti jam 12 itu kita sholat dulu untuk para ikhwannya, sholat dulu di masjid terdekat mungkin di GKN. Habis itu kita kembali lagi. Rumahnya sudah menyiapkan gulai dan sate karena kebetulan dia kebetulan cucunya nafkah hari ini. Untuk ikhwannya silakan nanti kita sholat bersama-sama jemaah di sholat GKN. Untuk rumahnya tinggal di sini untuk membantu untuk memecahkan. Kemudian pada alusan silakan dilanjutkan sesi kedua untuk tanya jawab. Silakan Ustaz Fadl. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ayuhal ikhwah yang dirahmati Allah azza wa jalla, pada sesi kedua ini kita akan ambil beberapa pertanyaan. Semoga Allah azza wa jalla membukakan kita ilmunya. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, bolehkah mengajar orang tua yang baru belajar sholat hanya dengan membaca bismillah dalam setiap gerakan sholat? Karena beliau belum bisa membaca surat dan al-fatihah. Yang datang dari Nabi SAW, ada sahabatnya yang tidak bisa baca Quran. Lantas apa kata Nabi, kata sahabat ini, apa yang cukup ya Rasulullah untuk menggantikan itu? Cukup dia katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan bismillah. Ya. Jadi setiap gerakannya cukup dia baca itu sudah cukup. Tapi kalau Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar bismillah, ini tidak ada tuntunannya. Kita yang buat tuntunan ini. Ya, jadi yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diganti dengan Al-Qur'an itu dengan apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena apa? Nabi katakan innas salat innama huwa tasbihun wa takbirun wa tahlil. Ya, salat itu tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Jadi itu yang bisa menggantikan Al-Qur'an. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Mohon nasihat Ustaz untuk kami sebagai suami yang terkadang melihat istri senang, terkadang sumpah. Kita katakan kalau kita memandang istri kadang-kadang senang, kadang-kadang sumpah, mungkin dia pun seperti itu. Ya. Ini ribut ya para muslimah ini. Iya, sama benar. Jadi jangan kira diri kita saja punya perasaan seperti itu. Ya, lihat istri kadang senang, kadang-kadang apa, sumpah ngelihat istri. Dia pun seperti itu. Kadang-kadang dia senang lihat kita, kadang-kadang juga sumpah lihat kita. Nah, maka di saat seperti itu apa? Kalau dibangun atas dasar takwa, insya Allah tidak akan seperti itu para jamaah. Nah, di sinilah butuhnya apa? Kreasi dan kreatif bagi sang suami dan istri supaya apa? Bisa rumah tangga itu berjalan terus. Ya, masalah namanya sumpah, hal wajar. Kenapa? Nabi SAW bersabda, likulli ibadatin syirrah. Setiap ibadah itu ada masa semangat. Walikulli syirratin fatrah. Setiap masa semangat itu ada juga masa apa? Futur, kendor, lemah, lemes. Demikian juga sekarang ya. Kadang luar biasa senang, kadang-kadang apa? Sumpah kita ngelihat istri kita. Tetapi apa? Di sinilah pentingnya kita obati diri kita dengan iman kepada Allah SWT. Jadi ada penetralisirnya para jamaah. Demikian juga sang istri. Ya. Ketika terjadi seperti itu pada dirinya, netralisir dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa Allah taala ala wa ala. Bolehkah membaca doa turun hujan ketika khatib khutbah Jumat? Boleh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, datang seorang badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, halakatil amwal." Ya Rasulullah, semuanya binasa harta kita. "Wa ja'al iyal," anak-anak kita, istri kita pada kelaparan. "Udu Allah lana." Doakan kita kepada Allah supaya diturunkan hujan. Maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Ini tempat khatib boleh mengangkat kedua tangan. Kalau tidak minta hujan cukup isyarat. Sebagaimana dalam Sahih Muslim. Ya. Maka kalau minta hujan, silakan angkat tangan. Lalu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para sahabat, langit ini cerah sekali. Begitu Nabi berdoa, datang awan seperti sebesar apa? Turs. Ya, sebesar tameng-tameng untuk berperang itu. Dari Salak. Belum tangan Nabi turun, hujan itu sudah turun. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat itu basah wajah beliau dan jenggot beliau, dan di sini ada bekas tanah. Dan hujannya sampai satu pekan para jemaah. Sampai datang baduinya di Jumat berikutnya. Ya. Datang Jumat berikutnya atau yang lain. Apa kata baduin? Ya Rasulullah, halakatil amwal. Ya Rasulullah, harta binasa, tenggelam semuanya katanya. Wang qata'atis subul, jalan putus semua katanya. Udu'allaha an yuhawwila 'anna. Ya, ya Allah, berdoalah kepada Allah. Ya Rasulullah, doakan kita kepada Allah supaya dipindah katanya. Nabi lagi angkat tangan. Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Ya Allah, pindahkan dari kami ke tempat yang lain. Maka Nabi berdoa, Allahumma 'alal akami wadh-dhirab. Ya Allah, turunkanlah di lembah-lembah, turunkanlah di kaki-kaki pegunungan dan di kaki perbukitan. Maka apa? Langsung ke seketika hujannya hilang para jemaah. Jadi boleh. Ya, istisqa di hari Jumat. Kalau bukan hari Jumat, maka kita keluar ke lapangan. Mutabadzilan mutadarri'an, dengan penuh merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita salat di lapangan dengan salatul istisqa. Salat istisqa 2 rakaat sama seperti kita salat hari raya. Takbir yang pertama 7, yang kedua 5. Hadza huwa Allah ta'ala alamu alam. Saya berumur 19 tahun dan saya pegawai swasta. Saya takut akan zina. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberi saya pasangan dalam waktu yang muda, apa yang saya harus persiapkan dan apa nasihat yang baik untuk saya? Yang pertama kali disiapkan adalah bekal ilmu dulu. Ya. Bekal ilmu. Ilmu tentang mu'asyaratu zawjiyah, itu tentang nikah, mesti dimiliki para hadirin. Karena apa? Kalau orang berangkat haji penataran apa enggak? Padahal hajinya berapa hari coba? Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, hanya 6. Tambah umroh hanya sehari, berarti 7 hari atau 8 hari lah kita katakan. Dia penataran berbulan-bulan. Kenapa mau hidup berumah tangga seumur hidup enggak pernah penataran? Ini kita ini nikah ini alamiah saja ini. Gak pernah belajar kitab nikah itu bagaimana. Nanti talak itu bagaimana. Kemudian hidhanah, mengasuh anak itu bagaimana. Gak ada kita yang belajar. Makanya apa? Berujung ke meja hijau. Maka apa? Ilmui dulu. Fa'alam annahu la ilaha. Ilmu dulu sebelum diucapkan dan sebelum diamalkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, secara fisik kita harus siap. Kemudian juga secara nafkah juga kita siap. Ya, bukan berarti harus banyak simpanan sebelum nikah, ya. Jadi bukan yang dituntut kita ini punya kerjaan tetap, tetapi yang penting tetap kerja para jemaah. Hadza wallahu ta'ala a'lamu alam. Apa itu istibra? Istibra, Ustaz, bagaimana hukumnya? Istibra adalah yaitu menanti habis masa iddahnya seorang wanita. Dan gara-gara ini para hadirin, profesornya Yahudi itu masuk Islam. Ya, gara-gara istibra. Maka sebabnya Islam itu ada istibra dan adanya iddah. Ya. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berapa? 14 bulan 10 hari. Ini apa fungsinya para jamaah? Untuk menghilangkan sidik jarinya mantan suaminya tersebut. Kemudian adanya iddah, ini semuanya itu fungsinya. Maka istibra ini adalah menunggu rahim itu bersih dari benih-benih dari suaminya itu, sehingga ya ketika habis iddah ternyata tidak dikembalikan oleh suaminya, maka apa, boleh menikah dengan laki-laki lain. Hadza wallahu ta'ala alam. gambar-gambar yang ada di rumah, dan tidak boleh, maksudnya gambar lukisan, gambar hasil cetakan, foto, mana saja intinya ada gambar makhluk bernyawa ya tidak terpotong kepalanya, maka ini tidak akan masuk malaikat rahmat. Maka Nabi bersabda, as-suratul ra'su, yang menjadi landasan bahwasanya itu gambar bernyawa atau tidak, yaitu kembali kepada lehernya atau kepalanya. Ya, kalau dipotong kepalanya berarti ini bukan gambar dia namanya. Hadza huwa Allah taala alam wa alam. Ilmu apa yang harus kita pahami sebelum menikah? Ya ilmu nikah. Ya, bukan ilmu tenaga dalam ya. Adakah kita harus menguasai fikih sebelum menikah? Karena ada teman yang menyebutkan kita boleh mempelajari fikih menikah setelah bab-bab fikih sebelumnya. Ya, sekarang ini kan kebutuhan kita, kita mau nikah ya pelajari masalah nikah. Masalah bab yang lain mesti dipelajari, tetapi setelah kita mempelajari ibadat mesti dipelajari ini nikah. Kenapa? Supaya kita ini beramal dengan ilmu. Contoh, selesai kita ijab dan kabul, bertemu istri kita, apa yang kita harus perbuat? Ajak sholat 2 rakaat, pegang ubun-ubunnya, bacakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzuka min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Supaya apa? Supaya istri kita manut para jemaah. Ya, jadi bukan dia harus injak apa telur. Mandi kembang. Ya, supaya adem ayem. Bukan. Islam punya yang sangat-sangat hebat karena datang dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita katakan, Allah katakan dalam ayat yang tadi, wa ja'ala bainakum mawaddah, Allah jadikan di antara kalian kecintaan. Berarti apa? Kecintaan ini datang setelah nikah. Kenapa? Allah katakan wa ja'ala, dan Allah jadikan bainakum di antara kalian kecintaan. Maka Nabi SAW mengatakan, ma ra'aitu minal mutahabain asyad minal azawjain. Aku tidak pernah melihat orang yang paling saling cintai selain dari orang yang sudah menikah. Maka ini afat penyakitnya, namanya pacaran sebelum nikah itu para jamaah. Jadi kalau sudah nikah ya biasa-biasa saja. Karena apa? Sudah biasa. Enggak ada yang istimewa. Beda para jamaah. Maka oleh karena itu, syariat Islam ini adalah syariat yang paling sempurna dan paling mulia. Hadza huwa wallahu ta'ala alam wa alam. Bagaimana hukumnya seorang suami yang tidak mau bekerja mencari nafkah padahal dia sehat wal afiat dengan alasan ingin mencari ilmu agama atau hanya beribadah di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah? Bolehkah sang istri meminta cerai, ataukah sang istri harus tetap berbakti kepada suami dan menggantikan peran suami dalam mencari nafkah? Kita katakan suaminya ini tidak beres. Sekarang kita katakan, apa kata Allah Azza wa Jalla dalam suratul Jumu'ah, fa idza qudiyatish shalah fantashiru, apabila selesai salat bertebaran di muka bumi, wa bataghu min fadlillah, cari karunia Allah. Karunia Allah di sini apa? Rizki. Kemudian selesai salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan. Kemudian Nabi bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, Allah kasih kalian rezeki seperti Allah memberikan burung rezeki. Bagaimana Allah berikan burung rezeki? Apa dia duduk diam di dalam sarangnya? Taghdu khimasa, paginya keluar dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitana, kan kembalinya dalam keadaan perut kenyang. Jadi ini ya ibadah yang tidak beres ini para jamaah. Mau mendekatkan diri kepada Allah di masjid katanya, tidak kerja. Ya, ini adalah batalah pengangguran namanya. Dan Nabi SAW mengingatkan dalam doanya, Allah mabarik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi hari. Maka apa? Selesai sholat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, cari rezeki, cari nafkah. Maka Nabi SAW bersabda, inna Jibril nafatha fi ru'i, Jibril meniup di dadaku dan mengatakan, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, setiap jiwa tidak akan mati sampai rezekinya sempurna. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? wala yahmilannakum istibta'ar rizqi an tatlubuhu bima haramallah. Jangan gara-gara rizki lambat dicari dengan jalan pintas haram. Lalu Nabi katakan, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwa kepada Allah, perbagus cara mencarinya rizki itu. Jadi Allah Azza wa Jalla akan mudahkan para hadirin. Ya, kita menuntut ilmu ini jalan untuk memudahkan rizki. Tetapi apa? Bukan dengan kita diam saja tanpa mencarinya. Jadi mencari ini bentuk dari tawakkul. Tidak mencari ini namanya tawakul. Orang hilang akal. Ya, kenapa? Kehabisan akal mau cari gimana? Akhirnya apa? Diam. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa ala. Dan istri dia nerima, bukan dia yang mencari para hadirin. Istri ini menerima. Kenapa Allah lebihkan laki-laki di atas perempuan? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki pemimpinnya para wanita. Karena apa? Karena kelebihan yang diberikan oleh Allah terhadap laki-laki di atas wanita. Dan apa? Karena suami memberikan nafkah kepada istrinya. Tetapi sekarang, kalau istri kita kaya kan asik kepada jemaah. Saya nikah perempuan yang kaya. Kenapa? Supaya bisa bantu saya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini boleh. Tetapi ingat, istri ini enggak boleh men. Bagaimana men? Mengungkit-ungkit pemberiannya. Seharusnya istri berterima kasih, alhamdulillah saya punya suami, saya khususkan dia untuk ibadah saja sudah. Masalah harta saya yang banyak ini saya pakai memberikan dia nafkah. Ini istri yang luar biasa para jemaah. Tapi adakah dia? Masya Allah. Baik. Ustaz, suami saya bekerja sebagai pelukis. Berikan wejangan kepada kami Ustaz. Jazakallahu khairah. Ibnu Abbas didatangi oleh pelukis juga. Ya Ibnu Abbas, ini kuntu usawwir fil jahiliyah. Aku ini tukang lukis, tukang gambar. Apa kata Nabi SAW? Inkana labud, kalau memang harus melukis. Fal ashjaru wal anharu wal jibalu. Silahkan lukis pohon kayu, gunung, sungai, taman, boleh para jamaah. Hindari makhluk bernyawa. Karena ingat, namanya seni, hiburan kan tidak identik dengan yang haram. Ya, karena orang memandang namanya hiburan itu kan berbeda-beda sudut pandang kita. Maka ini suatu pengalaman ya, ketika para saudara-saudara kita mengajukan izin untuk mendapatkan kanal radio. Ada dewan penguji dari budayawan dan semisalnya tokoh agama, tokoh masyarakat. Ditanya dia, "Loh, kok enggak ada musiknya?" Ya, dijawab, "Nah, kan kita ini ingin memberikan hiburan baru bagi masyarakat. Namanya hiburan kan tidak identik dengan musik, ya. Orang dengan Quran dia senang hibur. Orang dengar pengajian dia senang hiburan." Nah sekarang seperti itu juga ya, kita ingin melukis sekarang, lukis pemandangan, lukis kota, lukis ini. Yang penting tidak ada makhluk bernyawa dan orang senang memandang, sudah cukup. Maka oleh karena itu dalam pekerjaan itu kita yang menjadi raja, jangan kita jadi budak para jemaah. Ini yang penting untuk diperhatikan. Dan ingat para hadirin, namanya rezeki tidak akan hilang kalau memang bagian kita. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ar-rizqu ashaddu talaban 'alal mar'i minal maut. Al-rizqu ashaddu talaban 'alal mar'i minal maut. Rezeki itu lebih mencari yang punya daripada mati mencari kita. Ini harus diimani nih para jamaah ini. Rezeki lebih mencari kita daripada mati. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih juga, "Lau anna ahadakum haraba min rizqi kama yahrubu ahadukum minal mauti la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Sekiranya seorang lari dari rizkinya sebagaimana seorang lari dari mati, akan dikejar oleh rizkinya sebagaimana mati itu mengejar dia. Cuma butuh kita ini iman ini para jamaah. Hadza huwa Allah taala alahu alam. Bagaimana cara mengkhitan anak sesuai syariat Islam? Kita katakan khitan untuk menghilangkan kulf. tutupan dari ujung dari kemaluan tersebut. Dan yang tahu ini dokter tahu, para perawat tahu. Serahkan kepada ahlinya para jamaah. Dan di khitan hari ke-7 hadza afdal. Ya. Jangan hari ke-40 itu adat. Atau 42 adat. Kemudian apa? Kasihan yang anak-anak ini. Dalam kesehatan justru ketika 7 hari itu paling bagus. Pertama apa? Cepat sembuhnya. Yang kedua apa? Anak begitu dihitan, nangis dia. Ini apa? Menjadikan seluruh organnya bergerak semuanya. Ya, terangsang semuanya untuk hidup semuanya. Maka apa? Syariat Nabi SAW tiada duanya para jamaah. Cuma kita saja yang kurang meneliti, hanya mengedepankan kebiasaan. Anak akhirnya apa? Dikhitan sudah 4 tahun, sudah masuk SD, akhirnya apa? Dibuatkan mainan-mainan supaya tidak takut. Ya. Yang terbaik itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alamu alam. Ya Allah. Apakah kita sujud sejadah harus menghadap kiblat? Kita katakan badan yang harus menghadap kiblat. Ya, kalau sejadah menghadap mana saja para jamaah. Karena apa Allah azza wajalla sebutkan? Nabi SAW sebutkan, "Idza qumta ila shalah fastaqbilil qiblah." Ketika engkau salat, hadap kiblat. Jadi, enggak mesti sujadahnya hadap kiblat. Yang penting kitanya yang hadap kiblat. Wallahu taala alamu alam. Dan apa bacaannya pada waktu kita sujud? Ya, bacaan banyak. Yang paling afdal subhana rabbiyal a'la. Kemudian boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian boleh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Kemudian boleh subbuhum quddus rabbul malaikati warruh. Kemudian juga boleh allahumma laka sajadtu wa bika amantu khasha'alaka sam'i wa basar ya muqi wa azami. Hadha huwa Allah ta'ala ala wa ala. Pertanyaan, apa hukumnya uang pensiun? Halal. Ya, yang penting pensiunnya dari hal yang boleh juga. Seperti dia guru, boleh. Ini hadiah dari penguasa. Hadza wallahu ta'ala ala wa alam. Istri ingin menutup wajahnya menggunakan cadar, tetapi suami belum mau. Bagaimana solusinya? Haruskah istri mentaati suaminya? Tidak ada masalah, taati suami dulu. Hadzaullah taala alam wa alam. Jika kita bersedekah, manakah yang lebih utama, melihat latar belakang ibadah orang yang kita beri sedekah atau tidak usah kita lihat latar belakang ibadah orang tersebut? Karena ini urusan pribadi seorang dengan Allah azza wajalla. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minah." Jangan berkawan kecuali dengan orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan pula makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Tapi bukan berarti orang yang tidak takwa itu tidak boleh dikasih. Kasih mudah-mudahan menjadi motivasi bagi dia untuk ibadah. Tapi apa? Ingatkan dia. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama unzilal mal liiqamatis shalah." Allah Azza wa Jalla turunkan harta ini untuk kita gunakan menegakkan, mendirikan salat. Hadza huwa Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian, jika mengirim pesan singkat ke saudara kita sesama muslim, baik SMS, WA atau BBM, manakah lebih utama? Menulis basmalah atau kalimat salam? Jazakallahu khairan. Mana saja, tidak ada masalah para jamaah. Mana saja, ya. Cuma, ya, hatta enggak pakai pun tidak menjadi masalah. Ya. Cuma yang lebih untung itu kalau kita bismillah pakai salam tuh ya operator. Iya, semakin banyak tulisannya semakin banyak makan pulsa. Ya. Cuma aturan dalam menulis itu adalah sebagaimana Nabi menulis surat. Yaitu apa? Basmalah. Kemudian setelah itu baru salam, salamnya assalamualaikum boleh, salamun alaikum boleh. khusus dalam tulisan. Tapi kalau ngomong mungkin jangan salamun alaikum. Itu tahiyatul mauta, tahiyat ucapan untuk orang mati. Tapi assalamualaikum wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya memakai parfum bagi wanita yang belum menikah? Untuk keluar rumah yang nikah maupun belum menikah sama enggak boleh. Yang sudah menikah maupun belum menikah kalau di dalam rumahnya tidak menjadi masalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin fahiya zaniyatun fahiya zaniyah. Wanita yang memakai minyak wangi dan melewati laki-laki, maka dia berzina. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ayyuma imra'atin ista'tarat, ya, apabila wanita menggunakan minyak wangi, fala tashhad ma'an al-isya'al akhirah, jangan ikut salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa ala. Bagaimana cara mengajak suami yang belum menjalankan ibadah secara halus dan tidak menyinggung perasaannya? Kita katakan namanya hukum Allah azza wa jalla kadang menyinggung perasaan kita. Ya, tetapi di sini bagaimana istri memberikan bahasa yang baik. Ya. Berikan bahasa yang baik di saat dia lagi santai, jangan di saat lagi tegang. Maka inilah pentingnya seorang suami memahami karakter istrinya, istri juga pahami karakter suaminya. Karena apa? Di antara bentuk sukses dalam berdakwah itu memahami karakter orang yang kita mau dakwahi. Maka lihat Nabi SAW dalam hadis dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa kata Nabi? Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Hai Mu'adz, kamu ini mendatangi ahlil kitab. Dikasih tahu karakternya. Sehingga dai ini siap. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa ala. Bisakah kita memperbaiki niat dalam menikah? Misal tujuan ya karena duniawi, di tengah perjalanan kita baru sadar. Bagaimana? Ya harus dirubah memang. Ya, kita misalkan lihat ini perempuan ini kaya, cantik. Tujuan kita nikah supaya apa? Dapat hartanya. Dan semisalnya, sekarang kita paham bahwasanya ini tujuan yang kurang tepat. Itu wanita dinikahi karena harta, karena kecantikan, karena keturunan. Ini dawai namanya. Hal-hal yang mendorong orang untuk menikah. Tapi kalau tujuan nikah itu apa? Niat nikah itu apa? Iffah. Menjaga kesucian kita. Maka harus diperbaiki niat kita. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Adapun memperbarui pernikahan yang enggak perlu para jamaah. Taib. Perlukah memperbaiki pernikahan kita? Bagaimana caranya? Apakah Rasul pernah konflik? Bagaimana rumah tangga Rasul SAW? Kita katakan enggak ada yang konflik para jamaah. Tapi kecemburuan ada. Pernah Nabi SAW dikirimi oleh salah seorang istrinya makanan di rumahnya Aisyah. Aisyah cemburu sekali, akhirnya sampai pecah. Ya, pecah nampan tersebut. Tempat makanan itu. Apa kata Nabi SAW? Gharat ummukum. Ah, ibu kalian lagi cemburu ini katanya. Akhirnya Nabi katakan, ya ini harus diganti ini katanya gitu. Aisyah yang ganti jadinya. Siapa yang rusak, dia yang ganti. Hadza huwa Allah ta'ala alam wa alam. Jika kita ditalak melalui SMS, apakah itu termasuk sah secara agama? Kita katakan at-talaqu bil kitabah, talak secara tulisan dibawa kalau Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ini sah. Tetapi mesti pakai saksi. Cuma masalahnya sekarang di pengadilan, apa di negara kita, kalau talak di depan pengadilan baru sah. Kalau tidak di depan pengadilan maka tidak sah. Maka itu ikuti aturan itu lebih baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ustaz, saya masih rancu mengenai pengertian talak tiga. Ya. Dimaksud talak tiga itu yang dimaksud talak tiga itu apakah cerai sah sekali dan tidak bisa rujuk lagi kecuali sudah menikah lagi sama laki-laki lain. Yang namanya talak tiga itu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, at-talaqu marratan. Talak itu dua kali. Bagaimana? Setelah talak rujuk. Setelah rujuk talak lagi. Ini dua kali. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama kita mengatakan saya talak 1000 kamu. Saya talak 3 kamu sekarang ini. Jadi dalam satu ucapan mengungkapkan 3 atau 1000. Ini berbeda pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama, mayoritas para ulama bahwasanya talak 3 itu dihukumi 3. Ya. Sekaligus. Tetapi wassahih berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya bahwasanya talak 3 dalam satu ungkapan ini hukumnya jatuhnya satu. Dan ini yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini terjadi di zaman Abu Bakar, ini terjadi di awal kekhalifahan Umar. Setelah itu Umar melihat orang suka memain-mainkan talak, maka Umar mengatakan, kenapa manusia ini menyegerakan sesuatu yang ada langkah untuk berlambat-lambat? Itu apa berlambat-lambat? Satu dulu, setelah satu baru jatuh 2. Kenapa mereka segerakan langsung 3? Maka Umar mengatakan, talak 3, jatuh 3. Jadi itu siasahnya Umar, politiknya Umar, ijtihadnya Umar, supaya orang tidak memain-mainkan Al-Quran. Jadi kalau ditanya secara hukum, ini perselisihan para ulama. Namun kalau melihat dalil yang lebih rinci lagi, bahwasanya talak 3, jatuh 3 itu adalah ijtihadnya Umar. Tapi kalau Nabi SAW dan para sahabat mengatakan, kunna na'uddu talqata thalatha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahidah. Kami menganggap talak 3 di zaman Nabi sekaligus itu hukumnya jatuhnya satu. Dan disebut oleh para ulama kita, talak 3 sekaligus ini talak bid'ah. Kenapa? Enggak ada sahabat, ya. Enggak ada juga dari Rasul 3 langsung jatuh 3. Maka ini dikatakan oleh para ulama kita talakun bid'i, talak buat-buatan. Kalau sekarang kan bukan talak 3, talak 1000. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa alam. Ya Allah, waktu sudah nih para jamaah. Jam 12 tepat. Ya. Saya kira begitu kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat di kesempatan yang mulia ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik semua. Dan ada satu faedah bagi antum semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali sampai sempurna setiap kali baca, maka Allah bangunkan dia istana di surga. Umar berkata, ya Rasulullah, idzan nastakthir qusuran. Kalau begitu wahai Rasulullah, kita perbanyak saja istana dalam surga itu. Qala Allahu aktsaru athyab. Nabi menjawab, Allah istananya lebih baik dan lebih banyak lagi. Dan ini kapan saja, tidak ada ketentuannya. Tapi sekali baca 10. Kalau 20 antum baca, berarti antum hanya hari ini dapat 22 istana. Kalau 30 kali antum baca, berarti dapat 3 istana. Ini di antara subulul khairat, jalan-jalan kebaikan yang ringan dan berpahala besar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.